Dadah kudu be man badu turang lan kebo terang mama karo mama karo tedah atiku kena ku sayangi kamu ngeca.